Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyara talabah rahimani wa rahimakumullahi jami'an. Wa insyaallah pada malam hari ini, mengisi kekosongan yang ada, yang seharusnya yang mengisi Ustazuna Abu Zainab Abdul Mukti Habidahullah. Qadarullah, beliau memiliki hajah, memiliki halangan, tidak bisa mengisi pada malam hari ini. Insyaallah mengisi kekosongan pada malam hari ini, kita akan melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya kita telah bacakan sebagiannya tentang kaifiyah atau tata cara haji dan umrah yang diambil dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Do'il Kitabi wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tentang definisi haji, begitu juga hukum haji beserta keutamaannya. Kita masuki masalah yang ketiga yang disebutkan di dalam kitab ini, dalam kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Do'il Kitabi wa Sunnah. Al-Mas'alatu Salisah, masalah yang ketiga. Hal yajibul hajju fil umur aktsaru min marrah? Apakah haji itu diwajibkan lebih dari satu kali seumur hidup kita? Disebutkan di dalam kitab ini, la yajibul hajju fil umur illa marratan wa mazada ala dzalika fahuwa tatawwu. Haji itu tidaklah diwajibkan dalam seumur hidup kecuali satu kali. Dan apa yang lebih dari itu maka hukumnya sunnah. Dan ini disepakati oleh para ulama. Naam, bahwasanya haji itu wajib ditunaikan satu kali dalam umur kita atau sepanjang hidup kita, minimal satu kali. Ya. Naam, yang wajib adalah satu kali. Dikecualikan, nanti akan ada pembahasannya, apabila seorang menunaikan haji sebelum baligh, sebelum dewasa, sebelum mukallaf. Walaupun dia sudah menunaikan haji, maka tatkala dia sudah baligh, maka dia wajib menunaikan haji. Karena haji yang dia laksanakan pada saat dia masih kecil, belum baligh, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Nanti akan ada pembahasannya. Di antara syarat haji adalah baligh. Akan tetapi diperbolehkan seorang menunaikan haji sebelum baligh. Ya, sebelum baligh. Hanya saja hukumnya tidak gugur. Hukum haji tidak gugur pada anak kecil tersebut. Oleh sebab itu, tatkala dia sudah dewasa, maka haji belum gugur dari dirinya. Dia wajib menunaikan haji. Nah, jadi yang dimaksud di sini satu kali dalam seumur hidup adalah tatkala seorang itu sudah baligh. Allah Ta'ala alam bisawab. Adapun lebih dari satu kali maka hukumnya sunnah. Kalau kita mampu setiap tahun haji atau berselang beberapa tahun haji maka diperbolehkan. Nah, hukumnya sunnah. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kalian haji itu, maka berhajilah. Dari hadis ini pula, naam, bisa diambil faedah sebagai dalil bahwasanya hukum haji itu wajib. Ya. Naam, di samping dalil-dalil yang telah kita sebutkan, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Naam. Kemudian faqala rajulun, maka ada seorang yang setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, ia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akullu amin ya Rasulullah, apakah haji itu diwajibkan atas seseorang setiap tahun? Naam. Faqala, law qultu na'am la wajabat. Mendengar pertanyaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, kalau aku mengatakan iya, maka pasti diwajibkan, wala mastata'tum, niscaya kalian tidak akan mampu. Kelengkapan hadis ini, apa yang disebutkan di dalam kitab ini adalah sebagiannya. Ya. Disebutkan kelengkapan hadis ini, faqala rajulun, maka datang seorang, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Kemudian ada seorang mengatakan, akullu amin ya Rasulullah, apakah haji itu diwajibkan atas seorang setiap tahun? Fasakata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diam, hatta qalaha thalasan, sampai orang itu mengulangi lagi perkataannya, pertanyaannya sampai 3 kali. Akullu amin ya Rasulullah, beliau tetap diam. Akullu amin ya Rasulullah, akullu amin ya Rasulullah. Sampai 3 kali, barulah beliau jawab, law qultu na'am la wajabat. Kalau niscaya aku mengatakan iya, pasti diwajibkan, wala mastata'tum, niscaya kalian tidak akan mampu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, melanjutkan perkataannya kepada orang tersebut, dharuni ma taraktukum, biarkanlah apa yang telah aku tinggalkan kepada kalian. Fa innama ahlaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Maka sesungguhnya kebinasaan, kehancuran yang menimpa orang-orang sebelum kalian, bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dikarenakan banyaknya pertanyaan yang mereka dan penyelisian mereka terhadap nabi-nabi mereka, sebagaimana yang menimpa pada Bani Israel. Ya, pada Bani Israel. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Maka apabila aku memerintahkan kepada kalian terhadap sebuah kewajiban, maka datangilah, kerjakanlah kewajiban tersebut semampu kalian. Maka ini syahidnya. Ya. Naam. Hadis ini sebagai dalil, ya, bahwasannya haji itu wajib dikerjakan 1 kali dalam, ya, seumur hidup kita. Ya, yang wajib adalah 1 kali. Adapun lebih maka hukumnya sunnah. Ya, maka hukumnya sunnah. Dibolehkan seorang mau haji lebih dari 1 kali, mau 2 kali tiap tahun kalau dia mampu, ya, atau berselang beberapa tahun, tahun ini dia haji dulu misalnya, tahun depan dia menemani istrinya, tahun depan lagi mungkin dia menemani orang tuanya, ya, tidak mengapa. Nah, kalau itu dia mampu. Tapi kalau dia tidak mampu, maka cukup sekali, ya, telah gugur kewajiban atas dirinya. Walianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yahujja ba'da hijratihi ilal Madinah illa hajjatun wahidah. Alasan yang berikutnya adalah, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah berhaji setelah hijrahnya beliau ya ke Madinah melainkan hanya satu kali. Ya, seumur hidup beliau ya, beliau mengerjakan haji hanya satu kali. Ini juga menjadi dalil bahwasanya haji itu yang wajib adalah satu kali. Wa qad ajma'al ulama 'ala anna al-hajj la yajibu 'alal mustati'i illa marratun wahidah. Dan sungguh kata mu'alif di sini, para ulama telah bersepakat bahwasanya haji itu tidaklah wajib ya atas orang yang mampu kecuali satu kali. Jadi ini kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf. Naam, tidak ada ya silang pendapat di kalangan para ulama tentangnya. Kemudian di sini ada tambahan yang disebutkan oleh mu'alif ya. Wa alaihi ayyubadira bi adaihi idza tahaqqaqat syurutuhu. Dan wajib atasnya untuk bersegera ya, kalau dia sudah mampu, sudah terpenuhi surut-surutnya, naam, untuk menunaikan haji tersebut ya. Wajib bagi seorang untuk bersegera menunaikan haji tatkala sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Nanti kita akan sebutkan ada sekitar 5 syarat yang disepakati oleh para ulama ya, tentang syarat-syarat daripada haji. Kalau terpenuhi maka wajib dia berhaji. Nah, dan wajib disegerahkan. Ya, dan ini berlaku kepada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Hukum asal ya, perintah itu segera dilaksanakan. Seperti salat, hukum asal itu dikerjakan naam pas waktunya. Tidak ditunda-tunda. Tidak diakhirkan kecuali uzur. Ya mungkin karena safar ya dia menjamak takhir, atau karena sakit ya, atau yang lainnya ya. Hukum asal perintah itu naam dikerjakan mubadarah ya, bersegera. Di antara faedahnya banyak sekali sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Yang pertama adalah menggugurkan kewajiban ya, bara'atu dhimmah, menggugurkan beban. Kalau kita sudah sholat misalnya, pas waktu sholat sudah masuk, maka tidak ada lagi beban ya, tidak, kita tidak akan lagi merasa berat, tidak ada lagi pikiran-pikiran di benak kita ya, terhadap kewajiban yang belum kita laksanakan ya, semakin kita mempercepat kewajiban tersebut semakin afdal. Na'am. Wa yu'samu bi ta'khirihi li ghairi udrin. Dan berdosa bagi seorang yang mengakhirkan haji tanpa udur. Ya, tanpa udur. Ya, udur di sini udur-udur yang syar'i. Ya. Hal-hal nanti akan disebutkan beberapa udur yang syar'i. Ya, mungkin dia mau haji qadarullah sakit, tidak sanggup berangkat. Mungkin dia mau haji qadarullah na'am ya. Ada kendala yang lain, ya pesawatnya macet. Atau zaman sekarang ini dia mau haji sudah lengkap semua, fisiknya bagus qadarullah, ada pandemi corona, virus corona tidak memungkinkan untuk dia berhaji karena wabah. Nah, nanti akan disebutkan ya hal-hal yang bisa menghalangi seorang berhaji. Atau mungkin ada nam qatta'uturuk, perampok, penyamun, atau pemerintah yang zalim, atau yang semisalnya. Ya, dari udur-udur yang syar'i. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ta'ajjalu ilal hajji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah. Bersegeralah kalian menunaikan haji. Karena sesungguhnya na'am kalian tidak akan mengetahui apa yang akan menimpa dirinya. Ya, apa yang akan menimpa dirinya. Waqad ruwiya marfu'an wa mauqufan. Dan juga sungguh telah diriwayatkan secara marfu' dan mauquf. Min turukin yuqawi ba'daha ba'dhan. Di mana sebagian ya, jalan-jalannya itu menguatkan sebagian yang lain. Disebutkan dalam sebuah riwayat, disebutkan oleh mu'alif di sini. Naam. Man istata'a al-hajja falam yahujja fal yamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Barang siapa yang dia mampu berhaji kemudian dia tidak berhaji, ya maka dia akan mati in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Ya, bisa jadi dia mati dalam keadaan seperti seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Dalam konteks yang lain, kita akan jelaskan sedikit tentang hadis ini. Naam, yang dibahas oleh para ulama. Dalam riwayat Ad-Darimi wal Baihaqi dengan lafaz man lam yamna'hu minal hajji hajatun dhahiratun. Man lam yamna'hu minal hajji hajatun dhahiratun aw sultanun jairun aw maradun habisun famata walam yahujja fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniyan. Disebutkan dalam riwayat Ad-Darimi wal Baihaqi man lam yamna'hu minal hajji hajatun dhahiratun. Ya, siapa saja yang dia tidak terhalangi untuk mengerjakan haji hajatun dhahiratun dari kebutuhan yang mendesak, aw sultanun jairun atau penguasa yang zalim, penguasa yang lalim, aw maradun habisun atau sakit yang parah yang menghalanginya, kemudian dia tidak haji, famata walam yahujja, kemudian dia mati dan tidak melakukan haji, fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniyan, maka dia akan mati bisa jadi sebagai seorang Yahudi, bisa jadi sebagai seorang Nasrani. Dalam konteks yang lain disebutkan dalam riwayat ya At-Tirmidzi wal Bazzar, disebutkan dalam konteks man malaka zadan rohalatan tuballighuhu ila baitillah. Man malaka zadan wa rohalatan tuballighuhu ila baitillah walam yahujja fala alaih ayyamuta yahudiyan au nasroniyan. Man malaka zadan, barang siapa yang memiliki zad, memiliki bekal, wa rohalatan dan kendaraan, tuballighuhu ila baitillah, yang bisa menyampaikan dirinya kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, walam yahujja, kemudian dia tidak haji, fala alaih ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, ya maka ya wajib atasnya untuk dia mati dalam keadaan sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Hadis ada di sini ya. Naam, dipersisikan oleh para ulama. Naam, banyak sekali para ulama mendhaifkannya. Ya, hadis dalam riwayat Ad-Darimi dan wal Imam Baihaqi ini dari jalan seorang rawi bernama Syarik an Laiz an Abdurrahman ibni Sabit an Abi Umamah. Naam, sebagian para ulama mereka yang mendhaifkan sanad ini, sanad hadis ini, ya, karena ada beberapa perawi yang dhaif, yang lemah, seperti Lais. Lais ini dia adalah ibnu Abi Salim dan dia dhaif. Ya, beliau didhaifkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, ibnu Ma'in, wan Nasa'i dan yang lainnya yang bisa dilihat di Al-Mizan. Nah, begitu juga syarik. Syarik ini adalah Abdullah Al-Qadhi. Ya, dan dia juga perawi yang dhaif. Sayyul Hifdhi. Lemah hafalannya. Sebagaimana yang antum ketahui, ya, ini adalah na'am ya sigoh-sigoh bentuk-bentuk tahdiran ulama ul hadis ya terhadap perawi-perawi yang dhaif. Sayyul Hifdh ya Sayyul Hifdhi, lemah hafalannya. Didhaifkan oleh Al-Imam Al-Qattan, Ibnul Mubarak, Ibnu Ma'in, na'am dan yang lainnya. Begitu juga dalam riwayat Imam Tirmidzi yang telah kita sebutkan, man malaka zadan, juga tidak terlepas dari kelemahan. Ya, tidak terlepas dari kelemahan. Ya Allah taala miswab. Ya. Nah, hadis ini adalah hadis yang lemah. Yang jelas walaupun hadisnya lemah, ya, ada faedah yang bisa kita ambil. Ya, dan ini berlaku kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, bahwasanya hukum asal perintah itu harus segera dilaksanakan, tidak ditunda-tunda, ya, karena tidak, karena kita tidak mengetahui, nah, apa yang akan terjadi setelah kita menundahnya, bisa jadi, ya, kesibukan-kesibukan yang mendatangi kita, bisa jadi mungkin ajal atau kematian yang mendatangi kita, ya, sehingga kita tidak sempat melakukan ibadah, terkhusus ibadah haji, nah, jadi ahsan. Ya, kalau kita mampu melakukan haji ya, dan sudah terpenuhi, maka bersegeralah. Tidak kita menunda-nundanya. Kita masuki masalah yang keempat pada kitab ini, Al-Masalatu Rabi'ah Syurutul Haji. Ini yang termasuk yang penting yang perlu kita ketahui. Ya, syurut haji, rukun-rukun haji, wajibatul haj, kemudian juga mahduratul haj. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Ya, syarat haji, yustaratu li wujubul haji khamsatu syurut. Disyaratkan wajibnya haji itu 5 syarat, dan 5 syarat ini sebagian para ulama menilainya adalah syarat yang disepakati. Ya, 5 syarat ini disepakati oleh para ulama. Ya, ada 5 syarat yang harus terpenuhi oleh seorang tatkala dia dikatakan wajib menunaikan haji. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-Islam. Ya, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Dia Islam Muslim. Yang kedua al-aql, dia berakal. Yang ketiga al-bulugh, dia baligh. Ya, baligh ini adalah seorang yang sudah dewasa dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang telah kita ketahui. Ya, ciri-ciri baligh banyak. Ya, di antaranya adalah al-ihtilam, ya, mimpi basah. Ya, seorang laki-laki atau seorang perempuan. Ya, nah, kalau perempuan ada tambahan, ya, haid, ya, dan haid pada perempuan ini tidak ada batasan minimal, walaupun sebagian menyebutkan umur 9 tahun, ya, itu adalah minimal seorang haid. Ya, pendapat yang sahih tidak ada batasan minimal seorang itu, ya, haid, ya, nah, ada juga sebagian menambahkan umur 15 tahun. Ya. Ada juga yang menambahkan, nah, untuk laki-laki sudah tumbuh ya, bulu kemaluan. Ini di antara syarat-syarat baligh. Kalau sudah ada di antara tanda-tanda tersebut ada pada antum, tidak perlu terkumpul semua. Ya, tidak perlu terkumpul semua. Ya, sudah antum dapatkan salah satunya, Pak, insyaallah antum baligh. Ya, maka kalau antum sudah baligh, ya, nah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya wajib itu wajib dikerjakan. Ya, salat yang tadinya sebelum baligh, ya. Nah, belum wajib antum kerjakan karena antum belum mukallaf. Kalau antum meninggalkan salat sebelum baligh, maka tidak berdosa. Hanya saja bagi walinya tetap dia memerintahkan muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan salat dalam keadaan mereka berumur 7 tahun. Kalau seandainya masih malas-malasan, kadang sholat, kadang enggak, mereka tidak berdosa. Tapi tetap orang tua harus membiasakannya. Dan lebih keras lagi pada saat umur 10 tahun. Kalau masih meninggalkan, mulai dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak na'am ghairu mubarrih, yang membinasakan, yang membekas, yang mencacati. Kalau seandainya umur 10 tahun sebelum balik, masih kadang mengerjakan, masih kadang mengerjakan, kadang tidak, juga tidak berdosa dia, karena dia belum balik. Yang berbeda pada saat dia balik, maka wajib dia mengerjakan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya, begitu juga yang lainnya. Nah, begitu juga haji, ya. Kemudian yang keempat, al-hurriyah, ya, merdeka. Nanti akan disebutkan apa hukumnya seorang budak mengerjakan haji, ya. Hukum asal tidak wajib, ya. Kemudian yang kelima, al-istita'ah, mampu. Nanti akan disebutkan mampu apa di sini. Jadi ini lima syarat yang disepakati oleh sebagian para ulama tentang syarat-syarat haji. Kalau terpenuhi pada diri seorang, maka wajib haji dia. Yang pertama, dia muslim. Yang kedua, ya, dia berakal. Kalau orang gila, ya, tidak diwajibkan haji. Begitu juga perintah bidan yang lain. Bagaimana dia mau sholat? Ya, dirinya sendiri saja tidak terurus, kadang tidak pakai baju, jalan tak kemana. Ya, kita perintahkan sholat. Ya, dirinya sendiri saja tidak bisa ngurus, tidak mandi, rambut seperti itu. Ya, bukan kita menghina, ya. Nah, ya, bukan kita mau menghina. Kita menjelaskan keadaannya. Kemudian yang ketiga adalah baligh, keempat al-hurriyah, merdeka, yang kelima adalah mampu. Yang pertama disebutkan sini, kita sebutkan satu persatu rinciannya yang disebutkan oleh mu'alif di sini, al-islam. Dia muslim. Fala yajibul hajju 'alal kafir wa la yasihhu min. Maka haji itu tidak sah atas seorang yang kafir. Ya. Naam, di luar dari Islam, dan tidak sah darinya. Dan ini berlaku semua ibadah, tidak hanya haji. Ya, salat juga tidak sah kalau yang mengerjakannya masih kafir, masih Nasrani, masih Yahudi, masih, ya, agama musyrik, ya, kemusyrikan, ya, masih ateis. Ada seorang yang misalnya sholat, dia datang ke masjid, sah enggak? Enggak sah, ya, enggak diterima, walaupun khusyuk, walaupun sholatnya itu nangis-nangis, didatangkan semua rukunnya, semuanya ada, lengkap. Tapi kalau dia belum muslim, maka tidak sah. Atau ada seorang yang non muslim, dia haji, daftar haji, masukkan KTP misalnya, dia pengen haji, haji itu seperti apa, mau lihat Mekah misalnya, pelajarinya haji, pura-pura masuk Islam misalnya, Islam di KTP misalnya, kan haji ke sana, apakah sah? Tidak sah, ya. Ini berlaku semua, tidak hanya haji, tidak hanya sholat. Ada seorang non muslim puasa juga tidak sah. Ada non muslim infak, yang bangun masjid, dapat pahala enggak dia? Enggak dapat pahala, ya. Ada non muslim nginfak, datang dia bawa duit 1M, 2M, bantu. Nih, uang 1M, 2M untuk bangun masjid. Dapat enggak dia pahala? Enggak dapat. Ya, ya, sebab itu jangan kita terkecoh. Jangan kita terlalu, ya, merasa berjasa. Kalau misalnya ada orang non muslim membantu muslim, kita tidak tahu di belakangnya. Ya, kita tidak tahu di belakangnya. Ya. Sejelek-jelek muslim, ya, mungkin dia zalim, ya, mungkin dia keras kepala, mungkin dia tukang mabok, tukang zina, ya, mungkin dosa sudah banyak sekali ia kerjakan. Sejelek-jelek muslim, selama muslim, maka dia lebih baik dari orang yang paling baik, dari orang kafir, ya. Oleh sebab itu, kita tidak perlu kagum kalau ada orang kafir yang masya Allah baik akhlaknya, ya, sering nyumbang. Kita lebih senang sama orang itu daripada muslim yang jelek tadi. Salah, ya. Kita harus melihat, ya, imannya, ya. Iman itu bisa mengalahkan yang lainnya. Li'annal islama syartun li sihhatil ibadah. Karena Islam itu adalah syarat sahnya ibadah, semua ibadah. Karena ini pondasi. Yang kedua adalah al-aql. Syarat wajib haji adalah berakal. Fala yajibul hajju 'alal majnun wa la yasihhu minhu fi hali junubihi. maka tidak wajib haji itu kepada orang yang gila atau yang tertutupi akalnya atau yang semisalnya, ya. Dan tidak sah haji itu pada saat ya gilanya. Kalau dia sadar maka wajib haji. Kalau dia masih gila tidak wajib. Ya, kalau ada orang yang nyuruh orang gila sholat, maka dia lebih gila mungkin, ya kan? Tahu enggak kan? Orang gila disuruh sholat, ya, dia waras. Ya, berarti dia lebih gila. Ya, orang gila disuruh ibadah, ya, na'am. Atau disuruh haji. Li'annal akla syartun litaklif, karena akal itu adalah syarat litaklif, syarat pembebanan. Seorang itu dibebani syariat, ya, di antara syaratnya adalah adanya akal. Orang yang tidak berakal maka tidak dibebani. Wal majnun laisa min ahli taklif, dan orang yang gila itu bukan termasuk orang yang dibebani, ya, di dalam syariat ini. Wa marfu'un anhu al-qalam, dan terangkat darinya qalam, ya, terangkat darinya ya dosa, ya, dia melakukan dosa ya tidak terhitung, ya. Hatta yufiqah, sampai dia sadar. Kama fi hadisi Aliin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hal ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Rufi al-qalam an thalathah." Pena itu diangkat, ya, kalau dia melakukan dosa tidak ditulis dosa, dari tiga golongan. Ya, anin na'im hatta yastaiqidha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya. Ada orang yang mengakhirkan salat subuh dalam keadaan ketiduran, ya, tidak dosa dia. Ya, sudah bangunnya jam 6. Ya, tak hanya saja dia dibebani tetap mengerjakan salat subuh pada saat dia ingat. Ya, man nasiya an salatin aw nama fal yusalliha idza dzakaraha, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang lupa atau tertidur dari salat, keluar dari waktunya, maka salatlah dia pada saat dia ingat. Ya, walaupun di luar dari waktunya. Nah, karena ini termasuk yang udzur. Ya. Wa anis sabi hatta yablughah, dari orang yang masih kecil, ya, sampai dia dewasa. Nah. Wa anil majnun hatta yufiqah, dan dari orang yang gila sampai dia sadar. Ya. Ini syarat yang kedua. Ya, syarat haji. Naam, adanya akal. Yang ketiga adalah al-buluh, ya, baligh. Fala yajibul hajju ala sobi, maka haji itu tidak wajib bagi orang yang masih kecil. Li'annahu laisa min ahli taklif wa marfu'un anhu al-qalam hatta yablugha, karena orang tersebut, orang yang masih kecil tersebut, bukan termasuk ahli taklif, orang yang belum dibebani syariat dan terangkat darinya pena sampai dia dewasa. Ya. Lil hadisil madhi, berdasarkan hadis yang telah lalu, poin yang kedua, rufi al-qalam an thalathah, diangkat pena itu dari tiga golongan. Hanya saja disebutkan sini, lakin law hajja fa hajjuhu sahih. Ya kan, tetapi kalau seandainya orang yang masih kecil itu haji, maka hajinya sah. Ya, hajinya sah. Dan hajinya dihukumi haji sunnah. Ya, hajinya dihukumi adalah haji yang sunnah. Oleh sebab itu nanti tak kala dia sudah baligh, ya, dia tetap harus mengerjakan haji. Karena pada saat dia masih kecil belum gugur haji tersebut. Ya, dia baligh maka haji wajib dia kerjakan. Wa yanwi lahu waliyuhu idza lam yakun mumayyizan. Dan walinya meniatkan untuknya apabila dia belum mumayyiz. Mumayyiz ini bukan ciri baligh. Ya. Mumayyiz belum tentu baligh. Ya, mumayyiz itu adalah fahmus soal wa raddul jawab. Ya, seorang itu paham pertanyaan dan bisa menjawabnya. Ini namanya mumayyiz. Kalau anak kecil kita ajak bicara, kita tanyai nyambung dia. Ya, tanya hulu, jawabnya hulu. tanya hilir, jawabnya hilir. Ya, maka insya Allah nyambung ini. Maka ini namanya mumayyiz. Ya, kalau misalnya ada anak ditanya hulu, jawabnya hilir. Tanya hilir, jawabnya hulu. Ya, tanya kanan, jawabnya kiri. Ya, tidak nyambung. Berarti belum mumayyiz dia. Ya. Dan mumayyiz ini disebutkan oleh sebagian para ulama, itu umur 6 tahun masuk tahun ke-7. Umur 6 tahun masuk tahun ke-7. Ya, ini kebanyakan. Ya, kebanyakan umur 6 tahun masuk tahun ke-7. Dan ini bukan patokan yang pasti, karena ada juga sebagian anak yang mumayyiz di bawah itu. Ada umur 5 tahun sudah mumayyiz. Ya. Oleh sebab itu, sebagian para ulama berdalil dengan hadis murru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat pada saat umur 7 tahun. Ya, masya Allah. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita mengajari sholat pada saat anak umur 7 tahun. Ini telah diteliti oleh para ulama. Biasanya anak umur 6 tahun masuk tahun ke-7 itu sudah mumayyiz. Ya, sebab itu dalam hadis ini disebutkan umur 7 tahun. Hanya saja ini keumumannya. Banyak juga anak-anak di bawah itu mumayyiz. Nah, walam yakfihi an hajatil Islam. Ini telah kita singgung. Dan tidak mencukupinya dari haji Islam, haji yang wajib. Ya, anak kecil mengerjakan haji maka tidak gugur. Pada saat dewasa dia haji lagi harus. Nah, bila khilafin baina ahli ilmi, tanpa khilaf di antara ahli ilmi, wajib seorang yang masih kecil, kalau dia haji, pada saat dia sudah balik nanti, dia harus haji lagi karena belum gugur. Lima roa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Hal ini berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sudah azan ya? Sudah azan? Belum. Belum ya? Anna imra'atan rufi'at anna imra'atan rafa'at sobiyan. Ya, dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, amrohu Muslim, dikisahkan ada seorang mengangkat anaknya. Ya. Faqalat. Kemudian perempuan tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ali hadza hajjun?" Wahai Rasulullah, apakah ada haji bagi anak ini? Dia mengatakan, "Qala na'am, walaki ajrun." Iya, bagimu pahala. Ya. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiyyin hajja tsumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra. Anak kecil mana saja yang belum baligh, dia berhaji, kemudian setelah itu dia dewasa, maka wajib atasnya mengerjakan haji yang lain. Ya, jadi pada saat dewasa dia harus haji lagi, karena haji pada saat kecil itu apa hukumnya? Sunnah. Begitu juga budak. Wa ayyuma abdin hajja tsumma ataqah fa alaihi hajjatun ukhra. Dan budak mana saja, mau perempuan mau laki-laki, dia berhaji kemudian dia dibebaskan, maka wajib atasnya mengerjakan haji yang lain. Pada saat dia diperbudak, dia belum gugur hajinya. Ya, haji yang dia kerjakan adalah haji sunnah. Oleh sebab itu tatkala dia merdeka, ya, dia wajib menunaikan haji lagi. Ini yang ketiga. Syarat haji adalah baligh, ya, dengan ciri-ciri yang telah kita sebutkan. Ya, syarat-syarat apa dengan ciri-ciri baligh yang telah kita sebutkan. Umur 15 tahun, ya. Nah, sudah mimpi basah, ya, tumbuh bulu kemaluan. Kalau pada perempuan itu haid, ya. Allah ta'ala besok. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat wajibnya haji al-hurriyah. Ini sudah kita singgung, merdeka. Fala yajibul hajju 'alal 'abdi, maka haji itu tidak wajib atas seorang budak. Li'annahu mamlukun la yamliku syai'an. Ya, karena dia adalah dimiliki dan dia tidak memiliki sesuatu, dan bahkan apa yang dimiliki budak itu milik tuannya. Karena hukum asal budak itu milik tuannya. Jadi milik budak, milik tuannya. Oleh sebab itu budak tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya. Tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya. Naam. Karena dia adalah ya, milik tuannya. Lakin law hajja sahha hajjuhu in kana bi idni sayyidihi. Akan tetapi kalau dia haji, sah hajinya apabila ada izin tuannya. Hanya saja tidak gugur kewajibannya. Kalau dia haji ya tanpa izin tuannya, hajinya tetap sah. Dia berdosa kalau tanpa izin. Kalau misalnya tuan mengizinkan, maka hajinya sah, dia tidak berdosa. Hanya saja hajinya tidak gugur kewajiban hajinya. Oleh sebab itu, tatkala dia nanti dimerdekakan oleh tuannya, pada saat merdeka dia wajib haji lagi. Ya. Waqad ajma'a ahlul ilmi 'ala annal mamluka idza hajja fi hali rikkihi tsumma ataqah fa 'alaihi hajjatul Islam. Dan sungguh ya, ahlul ilmi telah bersepakat bahwasannya budak yang dimiliki apabila dia berhaji pada saat diperbudak kemudian dia dibebaskan, maka wajib dia mengerjakan hajatul Islam. Ya. Idza wajada ila dzalika sabilan. Itu pun kalau dia sudah dibebaskan, ya, dia idza wajada ila dzalika sabilan. Dia memiliki jalan ke sana. Ya. Wala yujzi anhu ma hajja fi hali rikkihi. Ya. Dan tidak ya sah ya atau belum gugur kewajibannya pada saat dia diperbudak ya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil ma'di ya dzikruhu sebagaimana hadis yang telah lewat penyebutannya ayyu ma'abdin hajja tsumma ataqa fa alaihi hajjatun ukhra. Dan budak mana saja yang dia berhaji kemudian dibebaskan, maka wajib dia mengerjakan haji yang lain ya, pada saat dia merdeka. Ya, adapun haji yang dia kerjakan dalam ya, masa diperbudak itu hukumnya sunnah. Ya, belum gugur kewajiban ya, hajatul Islam. Ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, padahal azan dulu sudah masuk waktu azan. Nanti kita tambahkan sedikit. Kita lanjutkan sedikit. Syarat yang kelima dari syarat-syarat haji adalah al-istita'ah, ya, kemampuan. Naam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban haji itu ya dibebankan kepada manusia untuk Allah Subhanahu wa taala, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu menuju ke sana. Nah, yang perlu dibahas adalah istita'a di sini, mampu ya, dari sisi apa. Nah, nanti akan disebutkan oleh mu'alif di sini. Fa ghairul mustati' maliyan yan kana la yamliku zadan yakfihi wa yakfi may ya'uluhu. Maka seorang yang tidak mampu dari segi harta ya, seperti bahwasannya seorang itu tidak memiliki bekal untuk dirinya pada saat berhaji dan bekal untuk orang yang ditinggalkan ya. Jadi mal di sini kaitannya ada dua, bekal pada saat dia berhaji. Kalau dia memiliki keluarga, dia harus meninggali bekal untuk keluarga yang ditinggali. Ini yang dimaksud dengan mampu dari segi harta, istita'ah. Ya. Nah. Kemudian tambahannya, aw kana la yamliku rahalatan tuwassiluhu ila Makkah wa tariduhu. Dan tidak juga termasuk ke dalam seorang yang mampu apabila dia tidak memiliki kendaraan yang bisa menyampaikan ya kepada Mekah dan kendaraan yang bisa mengembalikannya ya. Au badaniyan bi an kana saykhan kabiran au maridan wala yatamakkan minar rukubi fa tahmilu masyaqqas safar. Atau seorang yang tidak mampu secara badan secara fisik, seperti seorang yang sudah sepuh lanjut usia, ya, atau sakit yang tidak memungkinkan dia berkendaraan atau memikul beban safar. Nah, jadi istito'ah di sini, ya, adalah kaitannya dengan mal dan tenaga, ya, fisik. Ya, wallah ta'alam bisawab. Karena masih panjang, kita lanjutkan nanti saja pada pertemuan yang akan datang. Wallah ta'alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.